الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون جمع صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di sore hari ini Allah memberikan kepada kita cuaca yang cerah, dan hendaknya cuaca yang cerah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba terus mereka dibiarkan begitu saja. Ayah sabul insanu ayyut rokasuda, apakah manusia menyangka setelah mereka diciptakan dan diberikan nikmat oleh Allah terus dibiarkan begitu saja? Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ela yu'mar wala yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Tentu tidak demikian. Akan tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu tugas yang mulia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana barang siapa yang melaksanakan ibadah tersebut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dimaui Allah, maka Allah akan memberikannya predikat sebagai seorang hamba. Dan predikat sebagai hamba Allah merupakan predikat yang mulia, karena Allah memberikannya kepada para rasul alaihimussalatu wassalam, sebagaimana Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, ala abdina, kepada hambaku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menghamba kepada Allah adalah mulia, namun sebaliknya menghamba kepada makhluk adalah perbuatan yang hina. Sebesar apapun makhluk tersebut, karena sama-sama adalah orang yang diciptakan, sehingga tidak boleh bagi kita menghamba kepada makhluk, karena menghamba kepada makhluk berarti melakukan perbuatan syirik, menyerahkan hak Allah kepada selain Allah, yang kita masih dalam pembahasan hal tersebut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam pertemuan yang telah lewat kita masih menyelesaikan daripada pembahasan sab'ul mubiqat. Masih dalam pembahasan yang pertama, jenis 7 perkara yang menghancurkan, yaitu perbuatan syirik, di mana kita telah selesai membacakan apa yang dipaparkan oleh beliau muallif Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang apa itu syirik, bahayanya. Tinggallah kita melengkapi tentang macam-macam perbuatan syirik. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui bahwanya syirik adalah menyamakan Allah atau menyamakan makhluk yang rendah ini dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak yang khusus bagi Allah, baik dalam hak penciptaan, pengaturan memberi rizki, atau dalam hak pengagungan serta menempatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik ini merupakan perbuatan dosa besar yang paling besar. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi kemarin telah menyampaikan beberapa alasan kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar, dikarenakan orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya. Dan apabila dia mati belum bertaubat dari perbuatan syirik, maka tempat kembalinya adalah neraka, diharamkan dari surga. dan seluruh amal kebaikannya dihapus. Serta barakallahu fikum, tidak bermanfaat baginya syafaat orang-orang yang memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat kembalinya adalah neraka. Syirik yang begitu besar ancamannya. Pertanyaannya sekarang muncul sebuah pertanyaan. Apa kira-kira masih ada enggak ya perbuatan syirik di zaman sekarang ini? Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana qad ayyisa an ya'budhul musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa agar manusia, orang-orang yang sholat di jaziratul Arab ini beribadah kepada syaitan. Artinya mereka menyembah kepada syaitan, mereka telah, syaitan telah berputus asa. Apakah maknanya, apakah dari hadis ini, apakah maknanya berarti sudah tidak ada perbuatan syirik? Ini menjadi pertanyaan, ya. Sebagaimana manusia sekarang menyangka, apabila orang telah menyatakan la ilaha illallah, berarti sudah tidak berbuat syirik. Apabila orang sudah tidak menyembah patung, tidak memberikan sesajenan kepada tempat-tempat keramat, berarti dia tidak berbuat, apa, dia sudah tidak berbuat syirik. Nah, ini demikian. Maka muncul pertanyaan sebagaimana dibawakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu di dalam kitab Aqidatul Islamiyah. Beliau menanyakan, hal syirki maujudun fi hadzal zaman? Apakah syirik itu masih ada di zaman sekarang ini? Maka jawabannya masih ada. Jawabannya masih ada. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Tentunya dengan kita mengetahui macam-macam perbuatan syirik. Macam-macam perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dalil yang menyatakan bahwanya syirik masih ada. Allah taala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah mayoritas manusia menyatakan beriman kepada Allah illa, kecuali, wa hum musyrikun, mereka masih dalam keadaan berbuat syirik. Berbuat syirik. Bagaimana kok mereka menyatakan beriman masih berbuat syirik? Kita akan mengetahui apabila kita faham tentang macam-macam perbuatan syirik. Nah, inilah kita melengkapi pembahasan tentang syirik dengan pembahasan macam-macam perbuatan syirik. Sebelum kita masuk kepada macam-macam perbuatan syirik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menggambarkan tentang perbuatan syirik tersebut begitu ngerinya. Begitu ngerinya. Sampai-sampai beliau di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullahu taala, Rasulullah menyatakan, "Asy-syirku fikum akhfa min dabibin namli." Naam, Rasulullah mengatakan bahwasanya asyirku fikum, syirik yang ada pada kalian ini, akhfa min dabibin namli, ini lebih samar daripada merayapnya semut. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya, dan diterangkan dalam lafaz hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diterangkan akhfa min dabibin namli ala sofa, yaitu lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Ditambahkan lagi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz akhfa min dabibin namli ala sofa fi lailatil zulma, yang berjalan di kegelapan malam. Ya, ini ngeri sekali. Syirik digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada syirik itu ada pada kalian, kadangkala samar seperti samarnya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya, kira-kira kelihatan enggak? Nah, ini demikian. Sehingga banyak orang mereka berbuat syirik namun tidak menyadarinya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking ngerinya perbuatan syirik tersebut dan bahayanya, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta perlindungan kepada Allah dengan doanya, sebagaimana Allah firmankan tentang doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-35 dan 36. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi jenubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada asnam, pada berhala, patung-patung. Ini salah satu contoh perbuatan syirik. Contoh perbuatan syirik. Kenapa demikian? Innahum atlalna katsiran minan nas. Karena sesungguhnya peribadatan kepada asnam ataupun perbuatan syirik secara umum ini telah menyesatkan kebanyakan manusia. Telah menyesatkan kebanyakan manusia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis tadi yang menerangkan tentang syirik itu pada umat ini lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Naam, di kegelapan malam bisa dirujuk dalam kitab Syekh Al-Albani rahimahullah Sahihul Jami' di nomor 3331. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu ternyata masih ada syirik di dalam umat ini. Terus apa itu macam-macam perbuatan syirik? Maka telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Maka diterangkan di sana macam-macam perbuatan syirik sangat amat banyak. Sebahagiannya menghitung secara global, syirik itu terbagi menjadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Secara global, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini bahayanya bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, namun dia adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Sebesar-besar dosa besar, walaupun syirik kecil. Naam. Maka kemudian dirinci oleh sebahagian ulama, dari dua jenis tersebut ada sekitar 14 macam. Naam, di antaranya yang pertama adalah asyirku fir rububiyah. Syirik dalam rububiyah, pada perkara rububiyah. Apa itu rububiyah? Yaitu keyakinan adanya yang mencipta, memberi rizki dan mengatur. Ini rububiyah, ya, pemeliharaan. Maka bentuk syirik rububiyah, seorang mukmin muwahhid meyakini yang mencipta, memberi rizki dan mengatur seluruh alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti syirik rububiyah, orang tersebut meyakini adanya di sana selain Allah yang turut serta mengatur ataupun menghidupkan ataupun juga menyembuhkan penyakit ataupun mengatur mematikan seseorang. Ini demikian selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diterangkan, wa dzalika kan ka ayyata kida syakhsun anna ghairallah yakhluqu aw yarzuqu aw yuhyi aw yumit ila ghairi dzalika min sifatir rububiyah. Yang namanya syirik dalam perkara rububiyah adalah seseorang meyakini adanya di sana pencipta atau yang memberikan rizki atau yang menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya dari sifat-sifat rububiyah, pengaturan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, adanya keyakinan pada sebagian muslimin meyakini tatkala adanya tsunami, oh berarti ini Nyi Roro Kidul marah, karena dialah yang menguasai apa ketenangan ombak dan sebagainya. Berarti ini keyakinan seperti keyakinan yang syirik. Berarti masih ada enggak kalau begitu syirik di dalam umat ini? Masih ada. Masih ada. Ataupun juga meyakini di sana adanya Dewi Sri yang turut serta mengatur adanya naam pengaturan hasil panen. Maka yang seperti ini termasuk syirik dalam perkara rububiyah. Ya. Ini masuknya dalam kategori syirik akbar, syirik yang besar. Syirik yang besar. Barakallahu fikum. Maka yang kedua, macam yang kedua dari 14 macam tersebut, asyirku fil uluhiyah. Syirik dalam perkara uluhiyah, peribadahan. Syirik dalam perkara peribadahan. Wadzalika ka'ayyusrifu syakhsun naw'an min anwa'il ibadati li ghairillah. Yang demikian itu seseorang menyimpangkan salah satu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kadzabhi wan nadri wad du'a wal halif wa ghairi dzalika li ghairillah. Seperti orang tersebut menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk persembahan keselamatan bumi ini, ya, diserahkan kepada yang bau rekso, maka ini bukan diberikan untuk Allah, walaupun mengucapkan bismillah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknati orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bagaimana? Orang tersebut bisa jadi menyembelih dengan selain menyebut nama Allah, dengan nama Al-Masih atau dengan nama jin atau dengan nama yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, atau orang tersebut menyembelih dengan nama bismillah namun dengan niatan untuk persembahan atau mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin muslim hendaknya berhati-hati dalam menyembelih. Hendaknya betul-betul ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillah. Ini demikian, ya, seperti menyembelih karena ibadah, dan juga seperti nazar. Orang tersebut bernazar mewajibkan sesuatu amalan taat yang asalnya tidak wajib atas dirinya, maka dia bernazar. Yang nazar, kata para ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadru la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Nazar, seorang bernazar, saya mau bernazar supaya cepat terkabulkan keinginan saya. Nazar itu tidak menjadi sebab datangnya kebaikan. Tidak bisa menjadi sebab datangnya kebaikan. Innama yastakhrijuhu minal bakhil. Nazar itu tidak lain keluarnya biasa dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, di mana mereka apabila mau berbuat kebaikan kalau ada imbalan. Kalau orang bakhil demikian. Sehingga nazar, kata Al-Khattabi, ini adalah hukumnya makruh. Mengucapkan nazar hukumnya makruh. Namun kalau sudah terucap, kalau nazarnya itu nazar yang taat, maka wajib untuk dipenuhi. Ya. Adapun mengucapkan nazar yang muqayyad, kalau saya sembuh, saya akan berpuasa 3 hari. Kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Kalau saya lulus ujian, nah demikian, yang seperti ini tidak mendatangkan kebaikan. Lulusnya bukan dengan sebab nazar dan sembuhnya bukan dengan sebab nazar, ya. Ini demikian, sehingga tidak perlu kita bernazar. Kalau Allah menghendaki kesembuhan dengan usaha yang diizinkan oleh Allah, akan sembuh tanpa harus bernazar. Lah nazar walaupun makruh hukumnya, namun harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang bernazar, kalau saya sembuh, saya akan menyembelih seekor ayam di kuburan fulan. Ini demikian. Lah ini bernazar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada jenis-jenis yang seperti ini di kalangan kaum muslimin, disebabkan karena kejahilan yang ada pada mereka. Ini demikian. Dan juga doa, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perbuatan syirik. seperti berdoa kepada orang yang mati. Ya, bukan berdoa kepada Allah untuk orang yang mati. Ya, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ya Mbah Fulan, saya punya keinginan, tolong sampaikan kepada Allah biar saya sukses. Nah, ini demikian. Padahal yang disyariatkan bagi seorang yang hidup adalah supaya mereka berziarah kubur, berdoa kepada Allah untuk si mayit, bukan berdoa meminta kepada mayit. Ya, orang ini berdoa, ya Syekh Fulan, demikian misalnya yang dibunuh, yang dikubur adalah seorang syekh, ya Syekh Fulan, misalnya, balik maqasidi ilallah, ya, sampaikan tujuan-tujuanku, keinginanku, permintaanku kepada Allah. Maka yang seperti ini adalah tidak boleh. Inilah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana mereka ketika ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, memintalah kalian kepada Allah, artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai melainkan Allah, berarti berdoa langsung. Namun mereka meminta kepada Allah dengan perantara-perantara semacam ini, mereka membantah. Yang inilah bantahan syubhat yang diwariskan kepada kaum musyrikin sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Sampai Allah kehendaki, mereka menyatakan sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua. Alladzina takhadhu min dunihi awliya'a. Orang-orang yang mereka berbuat syirik menjadikan penolong-penolong selain Allah, mereka mengatakan mana abuduhum, kami tidak beribadah kok kepada penghuni kubur, kami tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidak lain usaha kami seperti ini dalam rangka supaya menjadikan permintaan kami didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya supaya cepat kabul dan seterusnya. Nah, ini termasuk perbuatan syirik. Termasuk perbuatan syirik, ya, syirik di dalam uluhiyah berdoa. Demikian pula masih banyak di sana jenis syirik tentang dalam perkara uluhiyah, ini masih banyak, yaitu dalam perkara ibadah, perkara ibadah. Kemudian macam yang ketiga dari perbuatan syirik, syirik fil asma iwas sifat, syirik dalam perkara asma dan sifat. Syirik dalam perkara asma dan sifat. Seperti apa? Wadzalika ka'an yasifa syakhsun ba'dha khalqillahi ta'ala bi ba'dhi sifatil khassati billahi ta'ala. Yang demikian itu seperti yang dilakukan oleh seseorang mensifatkan pada orang lain, mereka memiliki sebahagian sifat yang khusus bagi Allah. Ya, seorang mensifatkan orang lain memiliki sebagian sifat yang khusus bagi Allah. Apa sifat khusus bagi Allah? Di antaranya ka ilmil ghaibi mathalan, seperti pengetahuan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib ini hanya Allah saja yang tahu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naml, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, di dalam surat An-Naml Allah Ta'ala berfirman, la ya'lamul ghaib, tidaklah mengetahui perkara yang ghaib siapa saja yang ada di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini demikian. Dan di dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma riwayat Muslim, Rasulullah menerangkan mafatihul ghaibi khamsa. Kunci-kunci perkara ghaib ada lima. La ya'lamuhunna illallah. Ya, tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pengetahuan perkara yang gaib, baik perkara yang akan datang, yang akan terjadi, ya, ataupun yang telah lewat dari barang-barang yang hilang, ini demikian, ini tidaklah diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang seorang mengaku saya bisa mendeteksi di mana barang Anda hilangnya. Cobalah ambil semangkok air, kita lihat di situ, dibacakan di sana jampa-jampi ternyata nampak. Maka ini orang yang seperti ini telah berbuat syirik, dan orang yang mendatanginya pun berbuat syirik karena dia telah menyatakan orang lain mengetahui ilmu gaib. Ataupun juga dengan cara barakallahu fikum arraf, ya, dengan cara datang had kaf had yadak, coba ke sini ulurkan tanganmu, wa qiraatul kaf, dibaca garis tangannya, oh Anda ternyata akan mengalami ini dan itu. Nah, ini demikian. Atau apa, bisairin nujum, atau dengan perjalanan bintang. Anda bintangnya apa? Sagittarius. Bintangnya apa? Cancer. Bisa bintangnya apa? Terus-terusnya. Nah, ini oh berarti di bulan ini nasibnya seperti ini, seperti ini. Ini semuanya naam merupakan imma syirik asghar, imma syirik akbar. Ya, ini demikian. Ya, ini termasuk perbuatan syirik yang seperti ini. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Oh berarti telah berbuat syirik dalam perkara asma dan sifat. Nah, sekarang demikian. Betapa banyak orang-orang yang mereka kadangkala tergantung kepada ramalan-ramalan bersamaan mereka sholat, sehingga Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang namanya kebaikan seorang dikatakan baik sekedar dinilai orang tersebut menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat melaksanakan sholat. Bukan itu, ya. Bukan sekedar itu. Namun yang namanya kebaikan orang tersebut melaksanakan rukun-rukun iman dengan segenap konsekuensinya. Di antaranya adalah tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini macam yang ketiga. Kemudian macam yang keempat. Macam yang keempat yang disebut di sini adalah syirkun i'tiqadi. Syirik dalam i'tikad ataupun ideologi serta keyakinan. Syirik dalam perkara i'tikad, ya. Ini yang seperti ini bisa menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Contohnya bagaimana? Contohnya ini hampir sama dengan syirik yang rububiyah, syirik yang rububiyah tadi. Sehingga orang tersebut seperti di sini sebutkan, wa huwa ayyataqida insanun anna ghairallahi yakhluqu aw yarzuqu aw yuhyi aw yumit aw ya'lamul ghaiba aw yatasarraf fil kaun aw an yas'aw yan aw an yusrifa insanun naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah. Ya, di sini disebutkan yang namanya syirik i'tiqadi, ayyataqida insan, seorang meyakini anna ghairallah, selain Allah ini mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, serta mengetahui ilmu yang gaib. Atau boleh bagi seorang manusia ini menyimpangkan salah satu perkara ibadah kepada selain Allah. Ini dengan keyakinan seperti itu, dengan keyakinan. Walaupun orang tersebut tidak sampai melakukannya, maka dia telah terjatuh kepada sekedar keyakinan. Ya, nah ini keyakinan yang seperti ini, ideologi yang seperti ini merupakan ideologi yang syirik. Ideologi yang syirik. Walaupun orang tersebut belum melakukannya, artinya tidak terlihat nampak pada orang tersebut, namun punya ideologi, keyakinan di dalam hatinya, boleh bagi kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh pada syirik i'tiqadi. Syirik i'tiqadi. Ini syirik keyakinan. Kemudian pula di sana ada jenis syirik yang lainnya yang disebut syirik lafzi. Syirik terkait dengan lafaz, dengan ucapan, ya. Yang paling besar adalah orang tersebut berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan ucapan. Ataupun pula termasuk diantaranya ini adalah seperti bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah yang diiringi dengan pengagungan di sana dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Telah berbuat syirik. Seperti orang mengatakan bil amanah, sumpah demi amanah yang dibebankan kepadaku. Nah ini demikian. Maka dia bersumpah sehingga dia mau melakukan sesuatu takut, karena sudah disumpah dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Dan ini sering terjadi ya, melalui lisan-lisan Arab dengan bahasa Arab bil amanah, dengan sumpah dengan amanah yang dibebankan kepadaku. Ya, ataupun juga bersumpah dengan selain nama Allah. Rasulullah mengatakan man halafa faqala fi halfihi wal lata wal uzza. Barang siapa yang bersumpah dan mengatakan di dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, yaitu ilah-ilahnya sesembahan orang-orang musyrikin, maka falyakul, maka hendaknya dia segera menyadari dan memperbaiki diri, falyakul la ilaha illallah. Hendaknya dia bersegera untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena bersumpah dengan selain nama Allah termasuk perbuatan syirik. Ini demikian, ini syirik yang lafzi, syirik yang lafzi. Ini demikian. Demikian pula termasuk syirik lafzi. Ya, kaqali ba'dhin nas, seperti ucapan sebagian manusia, tawakkaltu 'alallah wa 'alaik. Aku bertawakal, menyerahkan urusanku kepada Allah juga kepadamu. Ucapan dan ataupun juga kepadamu difahami di sini adalah yufidul jama', menggandengkan dan mensejajarkan Allah dengan hambanya. Dengan hambanya. Padahal yang namanya keselamatan, padahal yang namanya kebaikan, kemanfaatan, ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah ada kemudaratan, tidaklah ada kecelakaan dan sebagainya, melainkan pula datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah, menyerahkan urusan kita dengan diiringi harapan, ya, meraih manfaat dan harapan menghilangkan mudarat, ini diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini demikian, ya, disandarkan sepenuhnya kepada selain Allah. Maka bagaimana Rasulullah datang kepadanya para sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, masya Allah wa syi'ta. Wahai Rasulullah, ini semua karena kehendak Allah juga kehendakmu. Mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak Rasulnya. Maka Rasulullah marah kepada para sahabat. Beliau mengatakan, ataj'aluni lillahi niddan, apakah kalian mau menjadikan aku sejajar sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian. Apakah kalian mau menjadikan aku sejajar sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kul masyaallahu wahdah, maka katakanlah masyaallahu wahdah, ini semua semata-mata karena kehendak Allah saja. Atau kalau mau, misalnya kita orang Jawa ya, ya orang kepenak gitu ya, masa enggak berterima kasih kepada manusia, maka katakanlah dengan lafaz masyaallah tsumma anta, ini semua kehendak Allah, kemudian juga karena kehendak Anda. Mboten namung niki kersanipun Allah lajeng ugi panjenengan. Artinya dengan ucapan lajeng saneslan niki menjadikan di sini kehendak hamba mengiringi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sejajar. Ya, bukan sejajar. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Tidaklah mereka memiliki kehendak yang akan terjadi terlaksana melainkan dengan sebab kehendak atau mengiringi kehendak Allah Rabbul Alamin, yaitu Rabb semesta alam. Ini syirik-syirik lafad. Dan betapa banyak, lebih-lebih dengan banyaknya orang yang kadangkala menyandarkan kepada makhluk semata-mata, ini semua berkat Anda sepenuhnya. Ya, ini sudah terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, diyakini dengan hatinya dan seterusnya, sehingga mengagungkan orang yang seolah-olah menyelamatkan dia. Padahal orang tersebut tidaklah berdatang menyelamatkan dia, melainkan dengan taufik, hidayah dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, tentu tidak akan menolong. Buktinya banyak orang yang habis manis sepah dibuang. Ya, habis manis sepah dibuang. Ketika butuh laya, masya Allah menolongnya. Ketika sudah diraih keinginan dia, boro-boro ingat, ya, boro-boro menolong, ingat saja tidak. Ini demikian. Nah, sehingga di sini, barakallahu fikum, hendaknya kita menggunakan lafadz yang benar. Ini semua karena kehendak Allah, kemudian kehendak Anda. Sehingga dengan demikian, ya, pekewuhnya hilang. Ya, pekewuhnya hilang. Ya, namun benar demikian. Ini semua kehendak Allah, kemudian Anda. Mboten namung niki karsanipun Allah lajeng panjenengan. Nah, ini demikian, ya. Nah, ini demikian. Artinya tidak dengan lan panjenengan, lan ugi panjenengan, ini tidak boleh yang demikian. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini macam yang keberapa? Hah? Macam yang kelima, barakallahu fikum. Di sana masih banyak lagi macam-macam perbuatan syirik, seperti syirik dalam perkara mahabbah. Syirik dalam perkara mahabbah. Yang keenam, syirkul mahabbah. Syirik dalam perkara cinta. Dalam perkara cinta, ya. Ini, ya, bukan berarti orang-orang yang merayakan tahun baru berarti cintanya baru, ya. Ini enggak, ya. Sekarang barakallahu fikum. Perkara cinta, bagaimana bentuknya? Wa huwa an yuhibbal insanu ghairallahi ka hubbihi lillahi aw ashad. Yaitu bentuknya perkara syirik dalam perkara cinta adalah seperti seorang mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah atau lebih. Seperti cintanya kepada Allah atau lebih. Ini demikian. Seorang cinta kepada Allah, kepada selain Allah, sama dengan cintanya kepada Allah atau lebih, ya, atau lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah andadan sebagai tandingan-tandingan. Berarti kalau tandingan namanya menjadikan sekutu. Menjadikan sekutu, berbuat syirik. Ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tandingannya? Yuhibbuhum ka hubbillah. Tandingan dalam perkara cinta. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan ditaati, ya, tidak memperhatikan perintah Allah, itu bagaimana? Allah memerintahkan pasti baik akibatnya. Walaupun berat. Allah melarang, tinggalkan. Kenapa? Karena sesuatu yang dilarang pasti ada padanya kejelekan walaupun kita cinta. Walaupun kita cinta, ya. Fa'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu jelek bagimu. Dan sebaliknya bisa jadi engkau benci sesuatu padahal baik bagimu. Seperti misalnya apa? Barakallahu fikum. Sebagai contoh yang mudah, perkara sholat subuh berjamaah. Ini berat, ya. Apalagi di musim dingin, sudah enak-enak selimutan, dipanggil as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Lah enak-enak bringkel, ya, yang demikian. Nah, ini berat. Lebih-lebih berjamaah ke masjid berat, padahal itu baik. Padahal itu baik. Bagaimana dikatakan baik? Rasulullah mengatakan man sholal isya fil jamaah, barang siapa sholat isya bersama jamaah kemudian dilanjutkan orang tersebut sholat subuh juga berjamaah, maka orang tersebut ditulis pahalanya sholat semalam suntuk. Subhanallah, sholat semalam suntuk. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan man sholal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, kata para ulama, waktu subuh dan waktu asar, maka dakhalal jannah, orang tersebut masuk surga. Baik akibatnya. Namun betapa banyak orang tidak suka, ya. Ini demikian. Sehingga di sini artinya kecintaan kepada Allah, Allah memerintahkan sesuatu pasti baik. Suka enggak suka dilaksanakan. Ya. Demikian pula Allah melarang sesuatu pasti karena ada kejelekan, harus ditinggalkan. Tatkala dia mencintai orang lain, sehingga kalau sudah gandrung, apapun yang jadi permintaan idola, enggak lihat halal haram sudah turuti. Nah, paham di sini ya? Gambarannya. Sehingga saya mau menerima cinta Anda kalau Anda mau menginjak-injak mushaf, lah sudahlah demi cinta. Sebagaimana barakallahu fikum, suatu kisah dikisahkan di kota Madinah ini sebagai ibrah. Di mana di sana muncul ali, yaitu banyak berdatangan orang-orang Iran yang pemahamannya Syiah, yang mereka membolehkan adanya nikah mut'ah, kawin kontrak. Maka masya Allah membuat fitnah para kawula muda, ya, yang akhirnya ada di antara mereka yang terfitnah, merupakan musibah yang besar. Diceritakan di tengah-tengah mau menikah, sudah dalam posisi seorang suami dengan istrinya, ternyata si wanita mengatakan, orang Syiah tadi mengatakan, "La, tidak bisa. Hatta tasubba Abu Bakrin wa Umar, sampai engkau mencela para sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka orang kafir." Nah, akhirnya karena sudah di depan mata, nasallahu salamah wal afiyah, inilah hawa nafsu menutup hati yang murni, pandangan hati yang murni. Akhirnya dia mencela Allah dan mencela Abu Bakar dan Umar dan mengkafirkan keduanya, maka ini merupakan perbuatan yang membahayakan. Ya, akhirnya demikian, demi cinta kepada wanita. Nah, ini demikian. Demikian pula barakallahu fikum yang lainnya. Ini salah satu contoh. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini na'am, kita harus berhati-hati dari sekedar mengikuti hawa nafsu, mengorbankan agama kita, mengorbankan akidah kita. Keselamatan agama dan akidah lebih diutamakan daripada sekedar meraih keinginan hawa nafsu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah syirik dalam perkara cinta. Perkara cinta, yaitu orang tersebut menjadikan selain Allah lebih dia cintai, atau cintanya sama seperti cintanya kepada Allah, lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini barakallahu fikum. Yang ketujuh, syirik dalam perkara khauf wal khasyah, syirik dalam perkara ketakutan dan dalam perkara khasyah, dalam perkara takut. Demikian seperti seorang takut kepada selain Allah dari kalangan makhluk ini bisa mendatangkan mudarat dengan sendirinya. Seperti seorang takut kepada tempat-tempat keramat, atau orang takut kepada tempat-tempat keramat atau yang dianggap angker, kalau dia tidak nuwun sewu kepada yang bau rekso, baik dengan suara ataupun dengan sinyal ataupun dengan sebagainya, klakson sekedar itu, maka dengan keyakinan, wah, kalau saya enggak di pengkolan ini enggak ngelakson, itu saya bisa terkena musibah, ya. Kenapa? Karena ini berbahaya. Atau melewati sebuah tempat yang angker, kalau di sini kita tidak memberikan isyarat, ini berbahaya. Demikian, maka yang seperti ini barakallahu fikum adalah perbuatan syirik. Inilah yang dilakukan oleh orang musyrikin zaman dahulu, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Jin. Yaitu apa? Dalam surat Al-Jin Allah Ta'ala berfirman, "Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa." Adalah mereka manusia tatkala melewati tempat-tempat yang angker, maka mereka beristi'adzah, berlindung kepada jin yang ada di situ. "Permisi, nuwun sewu, saya mau lewat," dan seterusnya. Ini demikian, maka akhirnya menjadikan jin tersebut rohaqa, merasa bangga dan sombong, yang efeknya akhirnya menjadikan orang yang tadi melakukannya semakin bertambah ciut hatinya dan pengecut, jadi kecing, demikian, jadi penakut. Nah, ini demikian ya, sehingga inilah bentuk perbuatan syirik. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepada Allah kalau kalian orang-orang yang beriman. Ini beberapa macam perbuatan syirik yang sesungguhnya di sana masih banyak lagi, namun kita cukupkan di sini tentang macam-macam perbuatan syirik. Adapun tentang pembahasan lebih meluas bisa dirujuk dan diikuti dalam kajian malam Sabtu bersama Ustaz Ridwan dalam kitab Tauhid. Itu di situ dibahas secara lebar dan luas tentang contoh-contoh perbuatan syirik. Ini demikian ya. Adapun yang terakhir bagi kita, tentunya kita tidak ingin terjatuh kepada perbuatan syirik ataupun kita naam berkelimang dalam dosa-dosa syirik. Maka dari itu perlu kita mengetahui kira-kira bagaimana supaya kita terlepas dari perbuatan syirik ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa yang Masya Allah yang bagus. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa membacanya, yaitu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Naam wa nastaghfiruka wa ana alam wa nastaghfiruka fi ma la alam. Demikian. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik tentang sesuatu yang aku telah mengetahuinya, dan aku berlindung mohon ampun kepadamu dengan perbuatan syirik yang aku tidak ketahuinya. Demikian. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa salim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.